Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu senantiasa ya bersemangat, bahkan tambah semangat lagi untuk thalabul ilmi ya, untuk mencari ilmu agama, sehingga semakin lama semakin hari semakin bertambah kebaikan kepada kita. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ismail Radio rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang silaturahim. Ya. Kita awali dengan kewajiban silaturahim. Memang bab ini bab yang panjang, ya. Nanti banyak, mungkin ada sampai beberapa pertemuan. Pendengar Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu ada beberapa pertanyaan. Dan ada satu pertanyaan yang mungkin saya belum jawab secara tuntas ya. Tentang bagaimana sih yang dimaksud ya, dan ini sering sekali terdengar, bahkan sampai menjadi keyakinan ya, di suatu masyarakat orang Muslim lagi yang mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan wanita sebagai fitnah gitu. Jadi kalau ketemu wanita, waduh ini fitnah gitu. Perlu diketahui sahabat Ismail rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita itu sebagai makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah kita bahas memberi kelebihan pada wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan pada pria yang tidak dimiliki oleh wanita. Dan dari kesemua itu Allah Subhanahu wa taala menilai kemuliaan seseorang, baik pria walaupun wanita, ya, disesuaikan dengan kadar takwanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ketentunya adalah penilaian Allah ini adalah sebagai dasar kita menilai seseorang, ya. Karena penilaian Allah adalah penilaian yang sempurna. Memang wanita itu sebelum Islam, ya, pada zaman jahiliyah, di kalangan umat-umat selain Islam, wanita adalah sosok yang buruk, ya, mungkin sebagai fitnah, bahkan setaraf dengan setan, bahkan begitu. Maka Islam diturunkan ini sebagai pembenar, ya. Benar, termasuklah memuliakan seorang wanita. Tetapi dalam surah At-Taghabun, ya, ayat 14 Allah berfirman, ya ayu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ya. Di dalam diri anak, ya, atau sebagian anak atau sebagian istri, yang mana anak dan istri ini banyak dalil ya dalam hadis Al-Qur'an untuk agar disayangi, dihormati dan sebagainya. ya. Tetapi ada dari anak atau istri ini kadang sebagai apa? Sebagai musuh. Kalau anak dan istri ini penghalang dakwah, ya. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisyirut Tafasir. Ya. Dan istrinya Nabi Nuh itu, walaupun itu jarang, ya. Di balik ya, sebagaimana laki-laki pun ada yang jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ya. Dan di ayat lain seterusnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Sesungguhnya harta harta kalian atau anak-anak kalian yang sangat kalian sayangi itu bisa menjadi fitnah. Maksudnya fitnah di sini adalah kalau ya harta dan anak bahkan istri lebih kita sayangi daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Demi menyenangkan anak istri, demi mendapatkan harga harta yang haram pun disikat, ya. Berani meninggalkan perintah-perintah Allah demi mendapatkan hal-hal tersebut itu. Mungkin. Jadi Islam itu imbang dan sangat menghormati wanita, bahkan wanita itu sebagaimana pernah kita bahas mempunyai hak-hak yang luar biasa, ya. Dan Allah menciptakan sesuatu kepada wanita, sesuatu yang sangat mulia yang tidak ada kecuali hanya pada ada wanita tersebut, yaitu apa? Rahim, ya. Kata-kata silaturahim itu adalah berasal dari rahim, ya. Rahmat, ya. Berasal dari kata rahmat. Insyaallah yang tentang silaturahim kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sahabat Ismail Radio yang semoga selalu bersemangat ya dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mari kita bacakan hadis tentang kewajiban silaturahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Abdil Malik bin Umairin an Musa an Talhah. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Musa bin Talhah. An Abi Hurairah taqala lamma nazalat hadhihi al-ayah. Wa anzir ashiratakal aqrabin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Ka'b bin Lu'ay ankizu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manaf angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib angkizu anfusakum minan nar. Ya Fatimatu bintu Muhammad angkizi nafsaki minan nar. Fa innila amliku laki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibila liha. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika turun ayat ya 217 dari surah Asy-Syu'ara yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Asy-Syu'ara ayat 217. Ini sebenarnya bukan 217 ya, 214 ya. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, ya. Nanti bisa dicari di kitabnya ini 217 kalau salah cetak atau gimana. Ya, setahu saya 214, nanti cari sendiri. Wa anzir ashirotakal akrobin. Ya. Berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Ini ayat yang luar biasa. Pada saat ayat ini turun, Rasulullah ini sangat perhatian ya, terhadap segala sesuatu. Perhatiannya sangat tinggi. Ya. Bahkan pada saat ayat ini turun mengenai ya, tolong diperingatkan kerabatnya tentang perintah untuk memperingatkan kerabat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bangkit dan menyeru. Ya. Dalam satu riwayat dikumpulkan semuanya. Ya. Semuanya dikumpulkan keluarganya. Ya, dari kabilah-kabilah yang di Mekah dikumpulkan semuanya. Lalu Rasulullah SAW menyeru, Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkizu angpusakum minan nar. Ya. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya. Bani Ka'ab. Lalu Rasulullah menyeru lagi, Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdi Manaf, angkidu angpusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Lalu Rasulullah menyeru lagi, Ya Bani Hashim, wahai anak keturunan Hashim, angkidu angpusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu angpusakum minan nar, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ini adalah nama-nama kabilah-kabilah di Mekah. Ya Fatimah bintu Muhammad, bahkan menyuruh kepada anaknya sendiri, wahai Fatimah putri dari Muhammad, angkiri nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa innala amliku laki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Karena sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu dari Allah sedikit pun, hanya saja bagi kalian ada hubungan silaturahim yang akan aku sambung. Apa yang terjadi setelah Rasulullah alaihi wasallam bersabda seperti itu? Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, setelah ayat ini turun, banyak sekali hadis-hadis yang mendampinginya setelah itu. Pada saat Rasulullah SAW mengumpulkan semua kabilah-kabilah di Mekah, yang mana kabilah itu adalah masih keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, masih keluarga semuanya, termasuk Abu Lahab pun, Abu Lahab ikut ya berkumpul. Dan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berseru, Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Fahrin bin Lu'ay, ya. Ara'aitum lau akhbartukum anna khailan bisabhi hadzal jabal turitu an taghira 'alaikum asadaqtumuni. Kalau aku mengabarkan kepada kalian Kalau seandainya di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian sekarang ini, apakah kalian percaya kepada ucapanku? Ini kan luar biasa. Sehebat-hebatnya, sedipercayanya orang di dunia pada saat ini. Kalau ngomong gitu, seandainya di balik tembok ini ada pasukan yang menyerang kalian, kalian percaya enggak? Pasti enggak percaya. Tapi ini adalah Rasulullah SAW mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi. Bahkan dalam sejarah tidak ada orang yang bisa dipercaya setinggi ini pun. Bahkan pada saat sudah jelas mana yang hak dan batil, dan pada saat itu Islam ya berperang terhadap kebatilan ya secara fisik, orang kafir pun tahu kalau ini ya, itu Islam ya, dan mereka sangat hati-hati dengan Islam, mereka pun masih percaya, tidak luntur kepercayaannya kepada Rasulullah SAW. Orang-orang mengatakan, iya, saya percaya. Kan luar biasa. Qala fa inni nadhiruk lakum baina yaday adabin syadid. Setelah dalam urusan dunia, mereka sangat-sangat percaya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apapun yang diucapkan oleh Rasulullah mereka percaya 100%. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabun syadid. Sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian ya, saya adalah pembawa kabar ya, bahkan bahwa nanti ada azab yang sangat pedih. Nah, dari sini tidak perlu dijelaskan panjang. Ya. Orang-orang kafir Quraisy, terutama Abu Lahab, ya, orang jahiliyah ini sangat ngerti apa maksudnya. Berarti Muhammad ini membawa ajaran baru, keyakinan baru, ya, keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Dengan kata-kata singkat ini, makanya orang jahiliyah itu bukan berarti orang yang bodoh. Kejahiliyah namanya bodoh, bodoh secara intelektual tidak. Mungkin secara intelektual mereka lebih pintar. Bodoh karena jauh dari ajaran Islam. Kalau sudah masuk Islam selesai. Walaupun dia seorang budak yang intelektualnya sangat rendah, pada saat masuk Islam maka selesai. Dia tidak masuk jahiliyah. Walaupun intelektualnya tinggi sekali, ya, orang pintar kalau tidak masuk Islam berarti dia masih jahiliyah. Mereka menolak, dan terutama Abu Lahab, ya, langsung angkat bicara. Tabban laka sa'irul yaum. Celaka kamu, luar biasa. Yang sebelumnya Abu Lahab ini sangat percaya apa yang diucapkan Rasulullah SAW, ya, sangat sayang pada Rasulullah SAW. Pada saat ada kabar begini, langsung celaka engkau sepanjang hari. Amma ta'udana illa lihada. Kamu ini mengumpulkan kami, mengundang kami hanya untuk ini. Ini luar biasa. Ini penolakan yang sangat keras. Maka inilah menjadi asbab turunnya surat Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mementingkan keluarganya tentang masalah akhirat, demi keluarganya, agar keluarganya ini selamat dan tidak akhirat, tidak masuk neraka, apapun dilakukan ya, apapun dilakukan. Karena apa? Perlu kita ketahui, dakwah yang berat itu biasanya dakwah mendakwai keluarga. Kata angkizu, keluarkan dan selamatkan diri kalian. Ini kata-kata yang luar biasa. Angkidu, kata-kata penuh dengan kasih sayang, ya. Ingin menyelamatkan. Angkidu angfusakum minan nar, keluarkan dan selamatkan diri kalian dari api neraka. Karena salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk menyambung silaturahim, karena materi kita adalah silaturahim pada pagi hari ini, adalah mengingatkan anak saudara, ya, agar menyelamatkan diri dari api neraka. Jadi silaturahim itu tidak cuman kita datang asal tahu saja, tidak. Tapi ada arti nasihat atau peringatan, ya, dengan dasar kasih sayang, ya, keturunan dalam satu rahim, agar apa? Agar terbebas dari api neraka. Begitu. Tidak cuma ketemu saja. Ketemu, ngobrol-ngobrol, oh tahu ini anaknya si fulan, ini keponakan, satu kakek kita, satu nenek, selesai. Tidak. Tetapi unsur dakwah di situlah. Ya. Gunanya silaturahim. Ya. Walaupun resikonya kadang luar biasa, beratnya luar biasa. Ya. Kita ngomong satu kebenaran, ya, kepada keluarga, tentunya lebih berat. Ya. Tentunya pahalanya lebih banyak dan ini sangat dianjurkan. Kenapa? Kita harus silaturahim ini atas dasar kasih sayang, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena hartanya, karena keluarga kita kaya dan sebagainya, tidak, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu menyambung, ya, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang diucapkan adalah sesuatu yang berbau akhirat, agar nanti sama-sama masuk al-jannah, sama-sama terbebas dari neraka. Itu gunanya silaturahim. Hadis ini juga membantah, ya, anggapan. Ada beberapa orang yang beranggapan kalau umat Muhammad, ya, kalau umat Muhammad, asal umat Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, pasti nanti masuk surga, akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya, sehingga santai-santai dalam beribadah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya Fatimah bintu Muhammadin angkidhi nafsaki minan nar, fa inila amliku laki minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abuluha bibilaliha. Wahai Fatimah binti Muhammad, atau wahai anakku, itu, selamatkan dirimu dari api neraka, ya, karena sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pun tidak bisa melindunginya nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali apa? Dengan ketakwaannya, ketakwaan anaknya, ya, sehingga dididikan takwa, peringatan takwa selalu dibubuhkan, ya, setiap saat pada saat masih bertemu di dunia. Hanya saja bagi kalian ada hubungan silaturahim yang akan aku sambung. Di hubungan silaturahim ini disambung untuk saling memperingatkan, ya, karena dengan menyambungnya ini ada pahala sendiri, ya, ditambah memperingatkan tentang suatu kebaikan. Ya. Ini putra putrinya dan keluarga Rasulullah SAW. Apalagi kita, tentunya lebih selayaknya untuk berjuang keras agar mendapatkan syafaatnya. Jadi syafaat Rasulullah SAW itu diperoleh dengan perjuangan yang keras. Ya. Dan hadis ini juga mempunyai makna. Ya. Selayaknya bagi seorang da'i, ya, memperingatkan keluarganya untuk pertama kali, ya. Yang pertama adalah memperingatkan keluarganya, kerabat terdekatnya dari bahaya api neraka. Baru memperingatkan khalayak umum, ya. Keluarganya dulu. Ini yang diprioritaskan. Baru kita memperingatkan orang lain yang lebih luas. Jangan sampai orang lain dulu diperingatkan kemana-mana, keliling kemana-mana, sementara keluarganya sedikit sekali mendapat nasihatnya, atau bahkan hampir tidak mendapatkan sesuatu, sebagaimana telah yang ia telah sampaikan kepada khalayak umum. Ini menyelisihi sunnah. Itu. Ya, sementara, Allah alam bisawab. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kilahar bahagia bersama Al-Quran. Kita akan break sesaat, jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya masih ada pembahasan yang lebih penting. Kita simak yang satu ini. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran dari Sunnah AM 774 kilahar bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Syukran jazakumullah khairan. Antum masih tetap bersama kami, bersama Al-Ustaz Mustafa Amal Fulah Ta'ala dari program Kuliah Subuh. Dan bagi Anda yang ingin bertanya nantinya dari materi yang telah disampaikan, bisa disampaikan nanti di sesi tanya jawab di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 085262774774. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Ya, telepon. Baik, sahabat Ismail Radio yang semoga masih semangat, ya, semangat, ya. Dan masih tidak kendor semangatnya dalam menuntut ilmu walaupun sambil bekerja atau dalam perjalanan. Begitu tadi yang kami sampaikan sekilas tentang pendahuluan, ya, bab silaturahim, yang mana Rasulullah SAW dalam satu hadis begitu gigihnya untuk mendakwai keluarganya. Kalau hubungan beliau dengan keluarganya, dengan bani-bani di kabilah-kabilah di Mekah, itu luar biasa. Dalam sejarah memang beliau orang yang terbaik di situ, dari Al-Amin, ya. Tetapi tidak cukup di situ saja. Rasulullah SAW, ya, bergaulnya, nah, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memperingatkan tentang akhirat walaupun resikonya, ya, dengan menanggalkan rasa tidak enak, ya. Karena ini adalah urusan akhirat dan yang paling berhak untuk dikasih tahu pertama kali adalah keluarganya. Rasulullah SAW sampaikan, walaupun resikonya ada pertentangan, ya, sehingga muncullah Abu Lahab tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga mewanti-wanti tentang silaturahim kepada para sahabat, ya, memperingatkan agar untuk selalu menjaganya, ya, dengan penjagaan yang luar biasa. Sebagaimana ada sebuah cerita, dahulu ada sahabat dari kalangan Badui yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasihat, ya, nasihat tentang agama, ya, agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis, An Abi Ayyub Al-Ansari anna a'rabiyan 'arada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa seorang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanan. Faqala, maka orang Arab Badui tersebut berkata, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ini perkataan yang singkat tapi bagus mengena, ya. Beritahukanlah kepadaku, ya, apa yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka? Pertanyaan yang sangat besar yang diucapkan oleh seorang Arab Badui, Arab pedalaman, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Wa tuqimus salata. Ya. Dan mendirikan salat. Wa tasilur rahim. Ya. Wa tu'tiyaz zakata wa silatur rahim. Dan membayar zakat dan menyambung silaturrahim. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kegigihan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam suatu hadis, ya. Pertanyaan-pertanyaan sahabat ini, ya. Sahabat ini adalah orang yang suka bertanya. Bahkan bertanya ini adalah metode thalabul ilmi, mencari ilmu yang sangat jitu. Kadang kita untuk mengetahui suatu permasalahan, ya, ingin tahu pemecahan suatu permasalahan, kita cari di mana-mana, di Google Map. Kita cari di perpustakaan yang jauh dan bahkan bukunya banyak sekali. Kadang dengan tapi enggak ketemu dengan cara yang susah payah. Kadang kita bertanya kepada seseorang yang alim, yang ahli dalam bidangnya, lalu dijawab. Ini luar biasa. Ya. Masuk metode mencari ilmu yang luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sangat mudah dipahami dan langsung mengena. Nah, ini kan beritahukan kepadaku apa yang amalan apa atau perkara apa yang bisa mendekatkanku ke dalam ke jannah dan menjauhkan dari api neraka. Maka Rasulullah SAW jawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak syirik, ya, tidak mempersekutukannya. Wa tuqimus shalah. Ya. Wa tuqimus shalah, ya. Mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Kita ketahui bersama, di dalam fikih kalau ada kata-kata sholat, ya, tuqimu sholat, berarti dia harus menyempurnakan rukun-rukun sholat, ya. Sholat pada waktunya dan harus berjamaah, harus khusyuk atau khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab fikih sebelum bab salat ada bab thaharah. Itu harus kita kuasai karena itu pengaruh dengan salat kita. Dan bab salat pun adalah bab yang paling panjang di dalam fikih. Berarti apa? Dia harus berilmu, ya. Terus mencari ilmu. Waktu dia zakat dan dia membayar zakat. Lalu yang terakhir adalah silaturrahim. Ya. Tasilurrahim. Ya. Engkau berbuat baik kepada kerabat dan menolong mereka dalam kebaikan. Jadi makna tasilurrahim sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi adalah menyambung tali kekerabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa buktinya kalau menyambung kekerabatan ini karena Allah Subhanahu wa taala, ia berbuat baik kepada kerabat, ya, dan saling mengingatkan kepada kebaikan, ya, dan saling menolong dan memperingatkan tentang agama ini kan. Sehingga apa, ia berkeinginan, ya, atau dan berusaha agar tali persaudaraan ya, dari keturunan rahim ini akan berlanjut nanti ke akhirat, sebagaimana contohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mentauhidkan Allah, mendirikan sholat dan mendirikan zakat, menyambut silaturahim, ini merupakan amalan yang memudahkan ya, bagi pelakunya untuk menuju surga dan menjauhi neraka. Ya. Ini luar biasa. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya silaturahim. Sahabat Isma Radio rahimakumullah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perintah silaturahim ya, yang begitu besar perhatiannya dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan hal-hal yang kadang belum terdetik oleh pikiran manusia. Karena apa? Kata-kata silaturahim memang sekilas kata-kata yang enteng. Kata-kata persaudaraan, ah iyalah, memang masa satu keluarga tidak saling menyayangi. Tetapi Islam sangat mengatur ya, bahkan Rasulullah SAW beri contoh-contoh ini betapa perhatiannya agama Islam ini ya, betapa lengkapnya ya. Ini perkara-perkara yang mungkin tidak terdetik oleh manusia ya, pada saat itu, bahkan sekarang ini ya. Kalau bukan karena kita tahu hadisnya ini ya, di kitab Al-Adab Al-Mufrad atau kitab yang lainnya tentang silaturahim, kita akan mengabaikannya ya, kita akan meremehkannya. Dan ini tidak ada di dalam pelajaran-pelajaran umum ya, pelajaran-pelajaran yang diterbitkan oleh orang-orang barat atau agama lain tidak ada, cuman Islam nih. Ini luar biasa. Sehingga keharmonisan keluarga, masyarakat saling menolong itu terjadi di masyarakat yang memang masyarakat Islami. Kalaulah tidak masyarakat, kalau tidak Islami, maka enggak akan terjadi hal-hal tersebut. Pasti banyak cekcok. Apalagi yang rentan sekali tersinggung, rentan saling menyikut dan lain sebagainya, justru antara orang terdekat ya, antar keluarga, keponakan, bahkan saudara kandung, itu yang sangat rentan, lebih rentan kepada orang lain. Karena apa? Sering kita ketemu, kita tahu baik buruknya itu kan, bahkan bisa menganggap itu adalah saingan kita. Maka Islam mengatur, yang mana agama-agama lain tidak ada yang mengatur tentang silaturahim. Ini kan luar biasa. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu al-khalqa falamma fazagha minhu qamatir rahim faqala mah qalat hadha maqamul a'izi bika minal qati'ah qala ala tarudaina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabb qala fadhalika lak. Summa qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, fahal asaitum in tawallaitum an tufsitu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalq, Allah menciptakan semua makhluk ya. Falamma fazaqa minhu qamatir rahim, ketika selesai penciptaannya, semua makhluk sudah tercipta, maka berdirilah rahim. Ya. Rahim ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faqala mah qaulat hadza maqamul a'izi bika minal qati'ah. Allah berfirman tahan. Maka Rahim berkata, ini adalah tempat yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Qala ala tardaina an asila man wasilaki wa aqta'a man qata'aki. Qala bala ya Rabb. Allah berfirman, apakah engkau wahai Rahim mau jika aku sambung yang menyambungmu dan aku putus orang yang memutusmu? Rahim menjawab, tentu ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ini adalah ketetapan untukmu. Fadzalika laki. Jadi ketetapan Allah adalah Allah akan merahmati orang yang menyambung silaturahim, dan Allah tidak merahmati orang yang tidak menyambung silaturahim. Kadang kita merasa kok hidupnya kok susah, merasa jauh dari rahmat Allah, sudah berdoa ini itu, ya, seolah-olah usaha kita sudah maksimal, ya, berusaha semaksimal mungkin, tetap aja begitu, hidupnya gersang, ya kan? Teman yang banyak seolah-olah ya teman cuma teman guyon saja, tetapi tidak tahu keadaan dirinya, kebutuhan dirinya, apa yang dia rasakan. Pada saat curhat enggak ada penyelesaian, itu kan merasa bosan ini. Bahkan tidak sedikit yang putus asa. Ya. Mungkin ya, dia tidak perhatian dengan yang namanya silaturahim. Ya, apalagi sekarang ini banyak HP dan sebagainya, bukan malah menyambung silaturahim, tapi sibuk dengan teman yang lainnya, teman yang jauh-jauh, dan acuh tak acuh dengan keluarga terdekat, bahkan dengan keluarganya sendiri, orang tuanya. Mungkin sibuk dengan yang lainnya. Kurangnya silaturahim mengunjungi keluarga, sanak famili, ya, menyambung keluarga orang tua, ya, dari kakek nenek. Mungkin kurang. Yang mana kita ke sana saling nasihat-nasihati, kita mendengarkan nasihat mereka, ya kan? Kita juga menyampaikan sesuatu yang baik. Karena sahabat Ismail Radio rahimahumullah, ini adalah sesuatu yang sangat diwanti-wanti, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang silaturahim. Ya. Bahkan para ulama menyimpulkan haram hukumnya memutuskan silaturahim. Kata memutuskan ini bermakna putus dengan lisan tidak, tetapi dia cuek, ya, meninggalkan silaturahim walaupun tanpa kata-kata. Ini namanya memutuskan silaturahim. Dan berakibat berefek dari Allah Subhanahu wa taala memutuskan rahmatnya. Ya. Makanya kemarin itu ada bab tentang sebelumnya ini, ya, tentang keutamaan menyambung keluarga ayahnya, menyambung keluarga ibunya, ya, kakek neneknya yang sudah meninggal, kita diharapkan untuk menyambung, dan keutamanya adalah untuk keberkahan hidup. Rizkinya pun melimpah. Bukan banyak enggak, tapi rizkinya adalah kita merasa tercukupi dengan apa yang ada. Sehingga ketenangan batin bisa kita dapatkan. Ya, kemarin sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu tentang hal itu. Mungkin sementara cukup materi dari kami. Wallahu'alam bishawab. Baik sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab dari pembahasan menyambung silaturahmi. Bagi Anda yang bertanya bisa langsung menelepon di nomor 0218499 4343 dan 0218 97 0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 0852 6277 4774. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Rian di Tambun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang memutuskan silaturahmi terhadap kita? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Pada Mas Rian di Tambun, bagaimana sikap kita pada orang yang memutuskan tali silaturahim ya, iya. Padahal kita sudah menyambungnya. Tentunya dia memutuskan apa tidak, ya, yang penting kita menyambungnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah menyambung silaturahim, tetapi Abu Lahab, Abu Jahal memutuskannya. Tapi Rasulullah tidak cukup di situ. Ya. Bagaimana dalam hadis lain, Rasulullah SAW, ya, ada suatu ketika datanglah seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, innali qarabah asiluhum wa yaqta'una wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Laki-laki ini datang, saya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku sambung silaturahim mereka, tetapi mereka memutus. Karena tidak semua keluarga ini mau ya, paham dan mau. Ini tantangan kita. Di zaman dulu pun ada. Dan orang ini bertanya kepada Rasulullah, saya sudah menyambung silaturahim kepada mereka, tetapi mereka memutus. Ya. Wa usinu ilaihim mayusai wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Bersikap keras lah, ya. Antipati. Wa jahaluna alayya wa ahlimu anhum. Mereka berbuat buruk kepadaku, padahal aku sabar ya dan lapang terhadap mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW menimpali, ya, menjawab keluhan orang tersebut sebagaimana Mas Rian ya bertanya tadi. Rasulullah menjawab, la in kana kama taqulu ka'annama tusifuhum almal wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma tumta ala dzalik. Kalau demikian, seperti yang engkau katakan, ya, yang engkau katakan itu benar, maka seolah-olah engkau memberi mereka, ya, makan bara api, ya. Dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti itu. Ya, selama seperti itu kita sabar, tetap menyambung, Allah akan menolong kita dalam segala hal, berupa ketenangan dan sebagainya. Pokoknya Allah akan menolong kita. Tetapi pada saat kita memutuskan, ya udahlah, dikasih tahu dibaiki malah dia jelek, ya udah putus saja. Selesai pertolongan Allah. Ya. Rasulullah, kalau kamu tetap seperti itu, tetap berbuat baik walaupun disakiti, ini bukan masalah akidah ya, bukan masalah akidah, tapi masalah kehidupan sehari-hari lah gitu kan, kedepan akidah. Kecuali dia orang Syiah atau orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, ya itu nggak ada ufun satu rohim. Ya. Tetap seperti Islam, engkau tetap seperti itu, maka Allah akan menjadi penolongmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustaz kepada Rian di Tambun. Semoga mendapat pencerahan sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan Ustaz. Iya. silaturahim ini adalah perbuatan yang pertama kali ya yang kita lakukan sebelumnya. Menasihati keluarga dimulai dari anak kita atau orang tua kita dan sebagainya. Ini memang terasa berat, tetapi sedikit-sedikit dengan sabar kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena keutamanya banyak sekali. Di antaranya adalah Allah akan merahmati kita. Allah akan menolong kita ya. Dengan hal-hal yang mungkin bukan suatu yang besar kita anggap, tetapi susah untuk dilaksanakan ini. Saya secara pribadi dan para pendengar semuanya untuk saling mengingatkan agar mulai saat ini kita utamakan, prioritaskan tentang silaturahim. Dengan apa? Dengan menasihati yang pertama kali keluarga kita sebelum kita menasihati orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Amal Hiflah Ta'ala dari pembahasan menyambung silaturahmi yang kajian live bersama beliau insyaAllah akan kita adakan setiap Kamis pukul 05.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan saya yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasinya. Tetaplah di AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.